lantai bilatun. Ini 5 kosakata yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Dan alhamdulillah teman-teman yang mengikuti pelajaran ini rata-rata alhamdulillah telah menghafal dengan hafalan yang bagus insyaallah. Kita akan dengarkan beberapa hafalan dari teman-teman yang ikut pelajaran bahasa Arab ini secara online. Taib. Rumah baitun, pintu babun, jendela nafidatun, atap sakofun, lantai batun. Naam, barakallahu fiik. Bismillah. Rumah baitun, pintu babun, jendela nafidatun, atap sakfun, lantai bilatun. Naam, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Inilah pelajaran pertama untuk kosakata. Baitun, rumah. Babun, pintu. Nafidatun, jendela. Sak. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya, pelajaran kedua. Dari buku ini bisa dibuka halaman 9, halaman 9 yang sudah memiliki bukunya bisa diperhatikan dan dibuka halaman 9. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Al-madrasatu, sekolah. Ayo membaca dan menghafal. Dan menghafal ini sangat ditekankan bagi yang ingin mempelajari bahasa Arab. Menghafalkan kosakata yang kita lewati. Ayo membaca dan menghafal. Sekolah madrasatun. Madrasatun, sekolah. kelas. Faslun, meja. Maktabun, kursi. Kursiyun, papan tulis. Saburotun, lima kosakata yang akan kita hafalkan dan akan kita pelajari di malam hari ini, yaitu kosakata yang berkaitan dengan al-madrasah, sekolah. Sekali lagi, metode dalam menghafal bermacam-macam. Untuk anak-anak biasanya menerapkan cara membaca dua arah, yaitu membaca artinya terlebih dahulu, kemudian bahasa Arabnya, lalu bahasa Arab, kemudian artinya. Contoh, sekolah, madrasatun, madrasatun, sekolah. Kelas, faslun, faslun, kelas. Meja, maktabun, maktabun, meja. Kursi, kursiyun, kursiyun, kursi. Papan tulis, saburotun, saburotun, papan tulis. Biasanya dengan cara seperti ini akan mudah untuk dihafalkan oleh anak-anak. Tapi untuk kita, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Bisa dengan cara seperti itu, atau bisa nanti membaca berulang kali sampai hafal. Dan mungkin pelajaran 1, pelajaran 2, atau bahkan di buku ini kosakata-kosakatanya sebagian besar mungkin sudah hafal, dan mungkin bisa dikatakan mudah. Tetapi memang demikian pelajaran bahasa Arab, bertahap, bertahap. Pada pelajaran-pelajaran berikutnya, atau bahkan pada kitab-kitab berikutnya, jilid yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, akan semakin banyak materi yang perlu untuk difahami, bukan hanya sekedar menghafal, tetapi di sana ada penerapan-penerapan kaidah-kaidah bahasa Arab. Sehingga di tingkat dasar ini kita harus menguatkan hafalan, memperbanyak kosakata bahasa Arab yang harus kita hafal. Sehingga nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya sudah tidak jadi masalah lagi. Kenapa? Karena sudah punya kosakata yang dia hafal, sehingga ketika menyusun sebuah kalimat akan mudah. Dia punya banyak kosakata yang sudah dihafal. Dan ketika sudah menghafal pelajaran pertama, masuk pada pelajaran kedua, dia menghafal pelajaran yang pertama yang sudah dia lewati, jangan ditinggalkan, jangan dilupakan. Tetap harus dijaga hafalannya, walaupun sudah selesai pelajaran pertama. Nah, sebenarnya dalam buku ini ada banyak latihan-latihan. Setiap selesai kosakata yang disebutkan, ada latihan-latihan yang telah disiapkan. Sebenarnya latihan ini juga sebagai bentuk penguatan pada hafalan kita yang telah menghafal kosakata tersebut. Dan ada tambahan latihan, yaitu melatih kita untuk menulis bahasa Arab. Menulis bahasa Arab. Latihannya ada di buku ini, disebutkan suruh menulis kosakata yang sudah kita hafal, lalu menghubungkan benda dengan bahasa Arabnya. Sekali lagi, semuanya itu di antara tujuannya ialah untuk melatih bagaimana tingkat hafalan kita pada kosakata-kosakata tersebut. Sehingga yang punya buku modulnya, buku panduannya, bisa dikerjakan, bisa ditulis, diselesaikan. Tetapi inti utama ialah menghafal. Inti utama ialah menghafal kosakata-kosakata ini. Contoh latihannya yang disebutkan di dalam buku, salinlah seperti contoh, artinya suruh menulis bahasa Arab, menulis kosakata yang tadi kita hafalkan, ditulis huruf per huruf, harokatnya juga, latihan menulis. Kemudian latihan berikutnya untuk mencari atau membetulkan yang salah, pernyataan yang salah, yang mana yang benar, yang mana. Lingkarilah B jika benar dan S jika salah. Semua itu latihan ada disebutkan atau disebutkan di dalam buku modul ini, buku panduan ini. Nah, baik, satu lagi kita baca kosakatanya. Masuk pada pelajaran ketiga bisa dilihat halaman 13 yang belum punya bukunya, tidak apa-apa. Sementara bisa ikut mendengarkan dan menulis al-a'dha'u ad-darsu tsalits, pelajaran ketiga. Al-a'dha'u artinya anggota badan, anggota badan. Ayo membaca dan menghafal. Ayo membaca dan menghafal. Kepala, ra'sun. Ra'sun, kepala. Rambut, sya'run. Sya'run, rambut. Mata, ainun. Ainun, mata. Telinga, udhunun. Udhunun, telinga. Hidung, anfun. Anfun, hidung. Mulut, famun. Famun, mulut. Di sini disebutkan 6 kosakata. Jadi ditambah dengan pelajaran kedua tadi, totalnya malam hari ini kita membaca 11 kosakata. Kepala, ra'sun. Rambut, sya'run. Mata, ainun. Telinga, udhunun. Hidung, anfun. Mulut, famun. Diperhatikan panjang pendeknya. panjang pendeknya. Semua kata yang ada di sini, kosakata yang disebutkan pada pelajaran ketiga ini, tidak ada yang dibaca panjang. Tidak ada yang baca panjang. Sehingga perhatikan kalimat demi kalimat, perhatikan panjang dan pendeknya. Jangan sampai memanjangkan yang pendek atau sebaliknya memendekkan yang panjang. Itu bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Naam. Ternyata masih ada berkaitan dengan al-a'dha, disebutkan di halaman 15. Tambah kosakata lagi. Naam. Kita baca. Gigi. Sinnun. Sinnun. Gigi. Lidah. Lisanun. Lisanun. Lidah. Dada. Sadrun. Sadrun. Dada. Perut. Batnun. Batnun. Perut. Tangan. Yadun. Yadun. Tangan. Kaki. Rijulun. Rijulun. Kaki. Jadi totalnya ada 17. Nah, ada pertama tadi pelajaran kedua ada 5 kosakata, pelajaran ketiga ada 12 kosakata. Ada 12 kosakata. Dan semuanya harus dihafal. Semuanya harus dihafal. Ya, memang untuk pemula. Pemula hanya menghafal. Menghafal. Tayyib ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita yang sudah memiliki anak tentunya. Bisa ikut atau belajar bareng bersama mereka. Nah, mungkin sebagian anak-anak kita belajar di sekolah, belajar bahasa Arab sudah banyak hafalan kosakatanya. Sementara kita sebagai orang tua ternyata tidak hafal apa yang telah mereka hafal. Nah, saatnya sekarang kita belajar bersama menghafal kosakata-kosakata tersebut. Atau anaknya mungkin belum pernah belajar bahasa Arab. Ini bisa diajarkan kepada mereka. Kita belajar di sini, kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak di rumah. Tentunya porsinya mungkin tidak bisa disamakan dengan porsi dewasa. Tidak bisa disamakan dengan porsi dewasa. Sesuaikan dengan porsinya mereka. Mungkin satu hari disuruh menghafal 2 atau 3 kosakata atau lebih, tergantung bagaimana kemampuan anak tersebut. Jadi akan lebih mudah. Di sini kita belajar online menghafal kosakata, kemudian antum nanti di rumah menghafalkannya. Setelah itu antum bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk menghafalkan kosakata-kosakata ini. Untuk menghafalkan kosakata-kosakata yang disebutkan dalam buku ini. Syukur-syukur ada bukunya sehingga anak bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di sini. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwah, barakallahu fikum. Kita cukupkan insya Allah untuk pertemuan kita di malam hari ini sampai pada pelajaran ke-3. Dan semuanya dihafalkan ya. Dihafalkan. Teman-teman yang sudah mengikuti kelas online ini bisa lebih aktif untuk menghafal. Insyaallah akan ada manfaatnya. Insyaallah akan ada manfaatnya. Demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.